lagu. Ku ceritakan gambaran hatiku. Sungguh sakit, aku tak mampu. Saat dirimu pergi tinggalkanku, namun ku bersabar. pinta yang kuharapkan cinta suci dan murni. Hatiku yang tulus coba bertanya, apakah salahku hingga dirimu pergi, cintaku menjadi harapku sia-sia. Hitam bukanlah harapan. segera diingatkan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Jadi mimpi cinta ku di

bertahan tetap bersamaku. Kau yang memberiku cinta. mencintaiku lagi. Katakanlah sejujurnya, pasti ku kan undur diri. Telah ku pahami ini kan terjadi. Tergema kau pergi, tinggalku sendiri. Cintai telah pergi meninggalkan dia. sikapku dan kesalahan. Mungkin kali ini tak akan ku persiakan. Terimalah sayang, beri kesempatan untuk ku membuktikannya. Kini